Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, an'amana ala dinina wa dinul islam, wa an'amana alal iman, wa nakunu minal mu'minin wal muhtadin, wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'a sunnatihi ila yaumiddin. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana bahwasanya Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan surganya yang begitu nikmat. Baiklah, dalam hal ini yaitu surat An-Nisa ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Artinya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ayat ini adalah hal yang mana pada saat Allah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan orang-orang kafir dan balasan atas mereka, maka pada saat ini juga Allah juga memberikan pujian atau berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu akan surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat 122 ini mempunyai kaitan dengan ayat 121 tentang pertemuan kita sebelumnya. Artinya apa? Ketika ayat sebelumnya 121 menceritakan bagaimana orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Setelah itu Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang berhasil masuk ke surganya. Iya. Ini nampaknya setelah kita mengkaji Al-Quran, ayat Quran demi Al-Quran, sehari demi sehari itu, maka hal ini tidak terlepas dari uslub seperti ini atau susunan kata seperti ini. Artinya apa? Ketika Allah menceritakan surga neraka bagaimana siksaannya, begitu juga Allah begitu hebatnya menceritakan bagaimana nikmat di surga. Iya. Gimana menurut Ustaz Ariben? Iya, jadi memang betul sekali bahwa bukan sekedar kita mendapat satu keberuntungan ketika kita masuk ke dalam surga. Yeah. Tapi sebenarnya selamat saja dari api neraka itu sudah merupakan satu keberuntungan. Masya Allah. Jadi ketika kita disebutkan Allah ayat 121 tentang pedihnya neraka itu, yeah, dan tergambar surga, yeah, maka sebenarnya di benak kita itu sudah dua keberuntungan. Yeah. Ini sebenarnya motivasi paling tinggi dalam bekerja, yeah, bagi umat Islam. Artinya apa? Ketika dia berbuat baik, yeah, dan itu didasarkan oleh imannya, yeah, maka dia sudah mendapatkan dua keberuntungan. Yeah. Dan keberuntungan amal yang dilakukannya itu bukan sekedar bahwa dia berbuat satu dapat satu, dapat 10 jadi berlipat ganda. Oh. Ini sugesti. Apakah setelah motivasi yang begitu tinggi kita tidak mau berbuat? Yeah. Tapi memang saat perkataan yang seperti Ustaz jelaskan itu tadi, itu sebetulnya kalau kita melihat ayat ini, itu jangan dipahami orang walladzina amanu saya beriman saja, aminu sholihat, tidak. Ini mesti dua-duanya tidak dapat dipisahkan. Iya, benar sekali. Contohnya Ustaz Hadipin, di dalam surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Yeah. Seluruh manusia itu mesti dalam keadaan merugi. Yeah. Maka setelah itu Allah memberikan solusinya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yeah, seperti yang ayat kita kaji sekarang ini. Iya, yeah, benar. Terus dia dalam surat Al-Baqarah juga Ustaz, itu Allah memberikan berita gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Iya. Artinya ini tidak bisa dipisahkan. Nah, aku beriman, udahlah, karena aku sudah beriman, sekedar mengucapkan niat gitu, nggak usah bekerja, itu nggak ciri khas orang beriman. Dan satu hal yang lain, dia cuma melaksanakan iman dan amal dalam arti yang sempit. Dia itu bukan ciri khas yang Islam juga. Iya. Oh. Maksud iman amal di sini semua, kata saya Muhammad Mutawalli, segala sesuatu yang membantu kelancaran perjalanan roda kehidupan dikategorikan sebagai amal soleh. Oh. Asal didasari oleh iman. Iya. Berangkat dari keikhlasan kepada Allah. Jadi ini menarik kita kaji nih Ustaz Fajrul. Ada orang beramal. Iya. Dia membantu kemanusiaan, tapi tidak berdasarkan iman. Berarti dia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada orang beriman tapi tidak pernah membantu sesama muslim. Pelit, kikir, kedekut. Iya. Beriman. Tapi kadang-kadang orang kayak gitu mau membantu Ustaz. Tapi berdasarkan harga dirinya. Itu kadang-kadang begitu orang itu. Makanya Allah selalu mengkaitkan iman dan amal soleh. Iya. Itu berarti bukan beriman. Orang yang beriman yakin betul bahwa lillahi ma fis samawati wal ard. Iya. Milik Allah ada yang di langit dan di bumi. Kalau Anda masih bakhil, enggan mengeluarkan sedekah terutama di bulan Ramadan ini, berarti keimanan Anda kepada Allah itu tidak kuat. Kenapa? Dia tidak meyakini bahwa Allah lah pemilik langit dan bumi. Dia yakin bahwa harta ini milik dia. Jadi kalau dia keluar, habislah. Dia tidak tahu ketika harta ini dikeluarkan, Allah akan menggantikan karena harta ini adalah milik Allah, kita dititipkannya. Kita sebagai yang dapat dititipkan ini, Allah katakan, keluarkan itu sebagian, ku ganti lebih banyak dari itu. Masa kita masih gak yakin? Kalau gak yakin berarti belum beriman, Ustaz Fajrul, ya kan? Padahal di akhir ayat ini Allah juga memberikan tantangan. Kira-kira siapa yang lebih kamu percaya, perkataan gua atau perkataan orang lain? Kira-kira gitu. Kira-kira gitu Allah menantang. Siapa yang kamu percaya sekarang ini, katanya? Setan atau Allah? Setan atau Allah? Nah, kita kira begitu. Yang mana yang kamu apa? Mestinya kita kembalikan kepada ayat-ayat Quran. Artinya ini sudah kekal, sifat Allah tidak akan berubah. Iya, betul. Selain itu berubah semuanya. Iya. Makanya kalau kita lihat ayat sebelumnya kan apa? Ya'iduhum wa yumannihim. Iya. Setan itu memberi angan-angan. Wa may ya'idumu syaitan ila ghururo. Tapi tipu daya. Sedangkan Allah begitu menjanji, wa'dullahi haqqo. Iya. Janji Allah itulah yang paling benar. Iya. Karena apa? Karena kita sendiri diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah al-ghani, tidak membutuhkan. Maka kalau ditinjau dari segi bahasa, Ustaz, wa'dallahi haqqa, ini juga kedudukannya ini adalah jumlah ismiyah. Iya. Jumlah ismiyah itu artinya tidak ada kata kerja di dalamnya, kan gitu. Iya, tidak. Berlainan dengan jumlah fi'liyah, gitu. Kalau kita mengkaji nahwu, iya, tapi ketika kita mengkaji Al-Qur'an di situ banyak perbedaannya, Ustaz. Artinya apa? Ketika Allah menyampaikan dengan jumlah ismiyah ini, betul-betul Allah itu tidak akan pernah berubah, begitu. Konsisten betul-betul. Iya. Tapi kalau disampaikan dengan kata kerja, entah itu mudhari seperti walayajiduna, suatu saat dia mendapatkan, suatu saat bisa tidak mendapatkan. Iya, betul. Jadi memang janji Allah itu pasti. Kembali kepada iman dan amal tadi, Ustaz. Jadi terkadang kita melihat amal itu cuma rukun Islam yang 5, puasa, okelah. Tapi terkadang ketika kita puasa, kebersihan tidak kita jaga. Salat tarawih di awal-awal Ramadan ini, terkadang kita lihat kamar mandi itu menjadi sangat kotor itu. Karena apa? Karena ada buka puasa bersama di situ. Padahal membersihkan kamar mandi itu supaya layak untuk salat, apalagi nanti di asrul awakhir kita ada i'tikaf, itu juga merupakan amal soleh yang tidak kalah pahalanya dibandingkan sholat dan puasa, Ustaz Fajrul. Bahkan kalau kita lihat ke atas lagi, Ustaz Fajrul, mencegah orang menebang hutan, itu juga merupakan amal soleh. Dan membiasakan diri untuk menanam pohon, itu juga amal soleh. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, penebang hutan yang menimbulkan ribuan orang meninggal itu layak untuk dikisos. Jadi kisos itu bukan karena bayangkan membunuh satu orang aja dibunuh. Bagaimana kalau gara-gara mengundurkan hutan mati ribuan orang? Gak layak dibunuh. Berarti hukum kisosnya harus banyak lagi, Ustaz. Bukan saya penebang hutan saja, Ustaz. Kriminal yang lain juga begitu. Ketika narkoba yang merusak generasi bangsa, ribuan orang, jutaan orang, itu gak layak dihukum mati itu. Sangat layak. Bagaimana kalau anak kita kena? Bagaimana kalau penjual itu, kalau saya melihat ada orang ketangkap ribuan kilo, dia memegang apa tadi? narkoba tadi, nggak usah lah dia dibunuh, sumpalkan aja lah heroin tadi atau sabu-sabu tadi ke mulut dia, satu kilo saja, satu kepala aja, mau nggak dia? Iya. Jadi kata bahasa Arab apa? Laukunta makana. Iya. Prinsipnya, bagaimana seandainya Anda yang mendapat musibah itu? Iya. Nah, itulah toler apa? Domir yang ditanya dalam Al-Qur'an, yang ditanya oleh Rasul, is al-domiro. Iya. Nah, jadi sebenarnya amal soleh itu sangat beragam. Mencegah orang-orang yang berbuat maksiat juga adalah amal soleh. Maka kita mendukung kemaksiatan di bulan Ramadan ini dapat diperkecil. Iya. Dan setelah Ramadan juga kalau bisa dihapuskan. Iya. Inilah maksudnya Ustaz, artinya yang Ustaz ceritakan tadi itu ada kaitan dengan cerita para sahabat dahulu. Hmm. Ketika ditanya Rasulullah, hmm, yaitu namanya seorang Haris kalau tidak salah begitu. Bagaimana keadaanmu pagi ini ya Haris? Kata Rasulullah. Haris menjawab, an ala ni'matul iman, katanya. Saya berada dalam keiman, beriman. Sesungguhnya itulah jawaban yang mengandung makna yang sangat dalam, yaitu artinya itu murni dari muncul dari keimanan yang murni, begitu. Artinya begini Ustaz. Ketika ditanya lagi Haris ini, sebetulnya saya Ustaz, ya Rasulullah, katanya begitu kan. Saya ini ada banyak hal yang mesti saya lakukan untuk menghibur diri saya supaya saya lepas dari ikatan dunia. Iya. Dengan bangun malam sholat tahajud, puasa pada siang hari, apalagi kita berkenaan dengan bulan Ramadan ini, gitu. Puasa kita ini mesti betul-betul kita tingkatkan betul supaya kita lepas dari ikatan itu, supaya menipis perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, apalagi yang merusak banyak jiwa orang, kan? Iya, gitu. Betul. Jadi yang diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membangun keimanan kita dengan kerja kita? Iya. Makanya kerja itu harus disebut dengan soleh. Soleh. Ada kerja, banyak kerja, tapi dalam Islam kerja itu harus soleh. Soleh itu artinya apa? Dalam bahasa Arab kita waktu di Mesir dulu sering disebut mudah solahiyah. Iya. Masa kadaluarsa. Jadi selama soleh berarti masih layak untuk dikonsumsi, layak dimakan atau diminum. Pekerjaan yang soleh, pekerjaan yang masih dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi pekerjaan yang bermanfaat bagi orang banyak itu disebut amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran istilahnya itu, kalau dalam Al-Quran tidak menyebutkan wa amilus solihat, kadang-kadang menyebutkan yusleh, kadang-kadang fa'aslaha wa man amana wa aslaha. Iya, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Iya, karena apa? Umat Islam itu jangan menjadi apa? Jamur. Iya. Yang merusak, atau apa, pohon apa itu? Benalu yang menggerogoti. Tapi yang diharapkan umat Islam itu menjadi lebah. Iya. Ada namanya surah An-Nahl. Lebah. Karena apa? Yang dimakannya baik, sampai kotorannya pun jadi baik, Ustaz Fajar. Iya. Madu yang kita minum itu sebenarnya keluar dari mimbutuniha, dari perutnya. Nah, itu karena apa? Itulah amal soleh yang diinginkan Allah kepada mukmin tadi. Iya. Ucapannya baik, yang keluarnya pun baik, iya, tingkah lakunya baik. Di bulan suci Ramadan tentu saja kita diharapkan untuk berbuat baik. Iya. Kul khairan au liasmud. Iya. Ucapkan yang baik atau diam sama sekali. Bagaimana mengucapkan yang baik? Baca Quran. Betul. Kalau misalnya ngerumpi-ngerumpi selama ini, banyak-banyak baca Quran. Berzikir. Satu hari satu juz. Ah, dah capek mulut tuh. Masih mau juga ceritakan orang lain? Nah, itu dah parah lah itu. Iya, dah parah. Sariawan nanti akhirnya. Begini Ustaz, yang saya ceritakan itu tadi. Kenapa Allah mengatakan kita harus beriman dan beramal soleh? Karena Allah memberikan ganjaran lebih dari apa yang yang disuruh hambanya itu kepada kita. Di sini kan bilang sanudkhiluhum. Sa itu kan artinya memang akan. Tapi ketika Allah berfirman sanudkhiluhum, itu memang akan pasti janji Allah itu akan gitu. Jadi apa bedanya? Kadang-kadang di Al-Qur'an itu dikatakan jannatin tajri min tahtihal anhar. Kadang-kadang enggak pakai huruf min dia. Jadi di sini pengertiannya ketika Allah berfirman jannatin tajri min ada minnya, tahtihal anhar, itu artinya air sungai itu mengalir dari bawah, dari bawah surga tersebut, begitu. Tapi apabila tidak memakai min, itu artinya air sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Untuk apa? Apa rahasinya kira-kira gitu? Artinya ini menunjukkan kekekalan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya. Karena terkadang sungai di dunia ini bisa kering, Ustaz Fajrul, ya. Bisa kering. Tapi sungai di akhirat tidak pernah kering. Karena apa? Karena sumbernya dua. Sumbernya satu dari mata air di bawah, satu lagi dari hulu ke hilir. Itu merupakan wa'dallahi haqqo. Itulah janji Allah yang benar tadi, Ustaz Fajrul. Terus menariknya sedikit, Ustaz Fajrul, disebutkan jannah, surga. Kalau disebutkan tajrimin tahtil arna, artinya surga di akhirat. Tapi kalau misalnya tidak pakai, tapi umum, jannah itu bisa artinya kebun. Umat Islam itu identik dengan menanam, Ustaz Fajrul. Jangan mentang-mentang Islam masjidnya gersang tidak ada pohon. Padahal sebenarnya Al-Quran sangat sering menceritakan tentang kebun surga. Artinya umat Islam kalau mau mendapatkan kebun surga di akhirat, buatlah kebun surga di dunia dengan penghijauan. Tidak ada salahnya menanam. Kata Nabi, menanam, tanamlah. Kenapa? Kalaulah misalnya tidak kamu makan, dimakan burung, maka kamu pun mendapat sedekah. Memang diambil orang pun mendapat sedekah. Tidak ada ruginya ketika kita menanam walaupun kita tidak menikmati hasil tanaman itu. Memang ada juga itu, Ustaz, diungkapkan dalam Al-Qur'an, kama sali jannatin birobwah. Jadi kalau Al-Qur'an itu ada jannah gitu saja tanpa apa, itu artinya surga, tapi ketika disifatin itu maksudnya kebun, kebun yang ada di dunia itu bagaikan surga. Bagaikan pegunungan tinggi yang selalu artinya resikonya tidak banyak. Jadi sehingga tumbuh-tumbuhan itu hijau, terus menandakan kedamaian, keindahan begitu. Mudah-mudahan keindahan itu selalu kita rasakan, terlebih di dalam bulan Ramadan ini. Amin. Untuk menggali keimanan kita sehingga kita ikhlas dalam bekerja, sehingga pekerjaan kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fadru Haq bersama saya Ustaz Arifin, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 menit.